Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-haditsu tsani 'ashar wal mi'ah. Hadis yang ke-112. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safarin fa hadaratis shalah wa laisa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan thayyiba fa shallaya thumma wajada al-ma'a fil waqti fa a'ada ahaduhuma as-salata wal wudu' wa lam yu'idil akhar ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يؤد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, ada dua orang laki-laki keluar safar. Maka ketika tiba waktu sholat, ternyata mereka berdua tidak memiliki air yang cukup untuk wudu. Maka keduanya pun bertayamum dengan debu yang baik, lalu sholat. Kemudian pada waktu tersebut, keduanya mendapatkan air. Maka salah satu di antara mereka ada yang mengulangi sholat dan berwudu, sementara yang lain tidak mengulangi sholatnya. Kemudian keduanya mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan tentang hal itu. Maka beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, engkau sudah sesuai dengan sunnah dan sholat musah. Sedangkan kepada yang lain beliau bersabda, engkau mendapatkan dua pahala. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Darajatul hadith. Al-hadith ikhtalafal ulama fi waslihi wa irsalih. Para ulama berbeda pendapat tentang hadis ini, apakah mausul ataukah mursal. Was-shawab annahu mursal. Yang benar, hadis ini mursal. Walahu syahidun marfu'un an Ibnu Abbas. Hadis ini memiliki penguat yang marfu' dari Ibnu Abbas ila anna fihi Ibnu Luhai'ah. Ila anna fihi Ibnu Luhai'ah. Ila anna fihi Ibnu Luhai'ah wa huwa dha'if li su'i hifdhi. Hanya saja dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ibnu Luhai'ah. Dia dhaif karena jelek hafalannya. Naam. Wa fi mas'alati man shalla bitayammum wa fi mas'alati sholati bitayammum. Amin mas'alati as-salat bitayammum thumma wujidal ma' fil waqti. Qaulan. Al-qaul awwal annahu la yu'idu shalah. Pendapat yang pertama, dia tidak mengulangi sholatnya. Al-qawlu tsani yu'idu sholah wal wudu. Pendapat yang kedua, dia mengulangi sholatnya dan berwudu. Qala Al-Bassam rahimahutaala, ammal mu'idu falahu ajrani. Ajr sholati bitayammum wa ajr sholati bil ma. Adapun yang mengulangi sholatnya, dia dapat dua pahala. Pahala sholat dengan tayamum dan pahala sholat dengan akhir. Walakinna isobatas sunnati afdalu minal i'adah. Walakinna isobatas sunnati afdalu minal i'adah. Akan tetapi sesuai dengan sunnah lebih afdal daripada harus mengulang. Di sini ada kecondongan dari beliau rahmat ta'ala untuk memilih tidak mengulangi sholatnya karena sudah sesuai dengan aturan sunnah. Sah sholat dengan tayamum. Taib. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahu taala al-hadithu ats-tsalits asyar wal mi'ah. Hadis yang ke-113. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jal wa in kuntum mardaa aw ala safar. Qala idza kanat bir rajuli al-jirahah fi sabilillah wal quruh fajnibu fayakhaf ayyamuta in iqtasala tayammama. Rawahu ad-Darqutni mawqufan wa rafa'ahu al-Bazzar wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, berkaitan dengan firman Allah Azza wa Jal, jika kalian sakit atau safar. Maka Ibnu Abbas berkata, jika ada seorang laki-laki yang terluka ketika jihad fisabilillah, kemudian memiliki luka-luka yang mengangah, lalu dia junub dan dia takut mati jika mandi, maka dibolehkan baginya untuk tayamum. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni secara mauquf dan diriwayatkan oleh Al-Bazzar secara marfu dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Darajatul hadis. Al-hadis mauquf. Qala Al-Bassam rahimahullah as-shawab anna lahu hukmu raf'i li anna hadha mimma la majala lirra'yi wa istihad fihi. Nah, yang benar riwayat ini hukumnya marfu, ya, dihukumi seperti marfu, karena untuk urusan-urusan semacam ini tidak ada ruang untuk berpendapat atau beristihad, yakni tafsir sahabi termasuk marfu hukumnya. Nah, fihi fawaid. Dalam riwayat ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula. Ikhtalafal ulama fi tayammumil marid idza ajnaba. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum tayamumnya orang sakit ketika junub. Sebagai ganti apa ini? Mandi. Fadhahaba al-imamu Ahmad wa Syafi'i fi ahadil qawlain ila annahu la yajuzu tayamum illa lima khafatil maut. Al-imam Ahmad dan al-imam Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapat beliau menyatakan bahwasanya tidak boleh bagi yang sakit tadi untuk tayamum kecuali kalau karena takut mati. Sakit terus junub, kalau mandi takut mati karena sakitnya itu tidak boleh terkena air dan kalau kena bisa mati, maka baru boleh apa ini? Tayamum. Wa dhahaba al-Imam Malik wa Syafi'i fi ahadil qawlain wal Hanafiyah ila annahu yajuzu tayammum li khasyati dharar. Sementara itu al-Imam Malik dan al-Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapat dan madhab Hanafi menyatakan bahwa boleh tayammum kalau takut berbahaya, walaupun enggak sampai takut mati, tapi kalau takut membahayakan boleh tayamum, ya, bagi yang sakit, yang junub, sebagai ganti mandi. Wa dhahaba Dawud Adz-Dzahiri ila ibahatihi lil maradi wa illam yakhaf dharara. Sementara itu Dawud Adz-Dzahiri berpendapat boleh tayamum karena sakit sekalipun tidak takut bahaya. Sakit, junub, tayamum, enggak mandi, walaupun enggak takut bahaya, nah, enggak apa-apa. Nah, wa adalul aqwal al-qaulu tsani. Pendapat yang paling adil adalah pendapat yang kedua. Jadi kalau takut bahaya, walaupun enggak sampai mati, boleh tayang. Tapi kalau enggak ada bahaya sama sekali, ya mandilah. Ya. Nah, mandi enggak membahayakan penyakitnya kok. Dia sakit, sakit apa? Capek. Taib. Atau lukanya luka ringan, ya. Nah, enggak takut bahaya mati, ya enggak takut bahaya sama sekali. Nah, maka mandi. Al-faidatus tsaniyah. Tafsir as-sahabi lil ayah lahu hukmu rafi. Tafsir sahabat terhadap suatu ayat itu hukumnya sekelas dengan hadis marfu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, adapun hadis-hadis berikutnya masih ada beberapa yang akan kita pelajari, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yassarallahu umurna, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.